اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Reja Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani di Purbalingga, Radio Ris di Kebumen, Radio Suara Kalbu di Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, juga pendengar Radio Roja melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, Radio Hidayah Pekanbaru, dan radio-radio lain yang mungkin ikut menyiarkan kajian kita pagi ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Majalisus Syahri Ramadan. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita menginginkan saum yang berkualitas, saum yang bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita, saum yang membuat kita kembali suci bersih seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kita tidak menginginkan saum kita sia-sia hanya memperoleh lapar, haus, dan kelemahan semata-mata. Kita tidak menginginkan dosa-dosa kita utuh setelah kita keluar dari Ramadan ini. Nah, untuk meraih semua itu, maka harus diperhatikan beberapa adab-adab yang wajib dan adab-adab yang sunnah selama kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Adapun adab-adab yang wajib, yang pertama adalah ayyakum as-sa'imu bima awjaballahu alaihi minal ibadat al-qawliyah wal-fi'liyah. Wa min ahammiha as-salatul mafruzah allati hiya akidu arkanil islam ba'da syahadatain. Fatajibu mura'atuha bil muhafadah alaiha wal qiyami bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha fayuaddiha fi waqtiha ma'al jama'ati fil masajid fa inna dhalika min at-taqwa allati min ajliha syuri'a siyam wa furidu 'alal ummah. Di antara adab-adab yang wajib dilakukan oleh orang yang saum adalah hendaklah orang yang saum melakukan seluruh yang Allah wajibkan dari ibadah-ibadah, baik ibadah yang berupa ucapan ataupun yang berupa perbuatan. Di antara ibadah yang paling penting, yang merupakan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat, adalah sholat yang lima waktu. Wajib kita pelihara sholat yang lima waktu ini dengan menjaga, memelihara, memperhatikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syarat sahnya sholat, dan menunaikan sholat di awal waktu secara berjamaah di masjid. Karena menunaikan sholat di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam termasuk bagian dari ketakwaan yang menjadi tujuan utama dari saum kita. Menyia-nyiakan sholat itu pertama bertolak belakang dengan ketakwaan. Yang kedua, mengundang turunnya azab dari Allah. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-59 dan ke-60. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Kata Allah Azza wa Jalla, datanglah setelah mereka satu generasi. Generasi ini menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Kelak mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan ancaman dilemparkan ke dalam neraka. Kecuali orang yang tobat, lalu beriman, lalu beramal soleh, tobatnya, imannya, amal solehnya menghapus dosa-dosa tadi, merekalah orang-orang yang akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, menganggap enteng, mengabaikan sholat, meremehkan sholat, menganggap sholat sesuatu yang kuranglah nilainya sehingga boleh diabaikan, orang itu diancam. Makanya dalam melaksanakan sholat mereka asal-asalan. Mereka tidak di awal waktu berjamaah di masjid, mereka melakukannya sendiri di rumah tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Terus asal-asalan, terus waktunya juga tidak di awal waktu tapi di pertengahan, bahkan ada yang sampai akhir, yang penting melaksanakan. Ini orang yang menyia-nyiakan sholat. Di antara orang yang saum ada orang yang menyia-nyiakan kewajiban sholat berjamaah. Padahal Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangankan bagi orang yang normal dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan rileks. Bahkan orang Islam yang sedang sibuk berperang menghadapi musuh, Allah tetap memerintahkan sholatnya lakukan secara berjamaah. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa. Kata Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka وَلْيَأْخُذُوا أَلْسِنَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا يَعْنِي أَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى ثُمَّ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ. Kalau engkau hei Muhammad berada di tengah pasukanmu dalam keadaan perang nih, terus engkau mau melaksanakan sholat bersama mereka, maka buat dua kelompok. Ya. Satu kelompok ikut sholat bersamamu. Satu kelompok lagi berjaga-jaga memegang senjata. Nah, kalau kamu sudah sujud rakaat pertama, beres, maju atau berdiri ke rakaat kedua, maka yang Kelompok pertama melaksanakan, menyelesaikan sholatnya masing-masing, terus mundur, terus masuk yang kedua tadi berjaga, ikut sholat bersama engkau. Begitu. Jadi ketika sholat, ketika perang pun sholat berjamaah diperintahkan. Kalau ketika perang tetap diperintahkan sholat berjamaah, tidak masing-masing, ayo masing-masing aja. Sholat dulu sebagian, yang sebagian jaga-jaga. Terus nanti sudah selesai giliran. Tidak begitu. Tapi dilakukan bersama-sama berjamaah. Walaupun dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang Allah memerintahkan berjamaah, maka apalagi dalam keadaan aman. Lebih keras, lebih kuat penekanan perintah sholat berjamaah. Sampai ada seorang laki-laki, Abdullah bin Umi Maktum. Dia pertama buta. Yang kedua, rumah dia agak jauh ke masjid. Ketiga, tidak ada penuntun. Yang keempat, di jalan itu banyak batu atau lubang. Kalau bagi orang awas, enggak masalah. Tapi bagi orang yang buta, bisa terprosok ke lubang, bisa kejedot batu gitu ya, bisa salah arah. Terus pada saat itu masih ada banyak binatang-binatang berbisa. Seperti ular dan yang lain-lain. Kemudian Ibnu Umi Maktum ini sudah tua. Datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dia berkata, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya ini tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Boleh enggak saya sholat di rumah? Kata Nabi SAW, boleh. Ketika orang ini mau pergi, dipanggil lagi. Lalu ditanya, hal tasma'un nida'a bis sholah? Apakah engkau mendengar panggilan azan untuk sholat? Dia jawab, na'am. Iya, fa'ajib. Kalau begitu penuhi olehmu panggilan azan itu. Tetap harus ke masjid. Padahal memiliki 6 uzur. 6 alasan. Pertama buta. Kedua tidak ada yang menuntun. Ketiga sudah tua, tulang punggungnya sudah rapuh. Keempat agak jauh dari masjid. Kelima banyak lubang-lubang dan batu-batu. Keenam adanya binatang-binatang buas yang berbahaya. Tapi keenam uzur ini tidak menyebabkan dia boleh sholat sendirian di rumah kalau mendengar seruan azan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'ajibhu. Kamu penuhi itu panggilan azan. Datang kamu ke masjid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bayangkan kalau orang yang punya 6 uzur saja tidak diperkenankan untuk sholat di rumah sendirian, apalagi orang yang tidak punya uzur sama sekali. Seperti kita, ya kita melek, ya kita masih kuat, ya kita bisa berjalan sendirian tanpa harus dipandu, tidak ada. Binatang-binatang buas, ada juga kucing, ada juga ayam, ada juga apalagi gogog kampung yang tidak mengganggu gitu ya. Ah, pokoknya tidak ada alasan untuk tidak pergi ke masjid, masih tetap sholat di rumahnya, maka tidak diperbolehkan ya. Padahal ada padahalnya nih, sholat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya daripada sholat sendirian di rumahnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sholatul jamaah tufaddalu ala sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian di rumah. Setiap langkah yang dilakukan oleh orang yang pergi ke masjid, langkah kanan menambah pahala, langkah kiri menghapus dosa. Oleh karena itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau ada banyak jalan dari rumah ke masjid, ambil jalan terjauh. Jangan ngambil jalan pintas, jalan motong, jalan terdekat biar enggak capek. Jangan muter aja ke yang jauh supaya langkahnya lebih banyak. Sebagian ulama menyatakan sebaiknya dari rumah menuju ke masjid langkah kakinya dikerepkan, kata orang Sunda. Jadi kecil-kecil langkahnya, jangan jebrog blog semeter selangkah, jangan. Tapi sebaiknya dikerapkan. Langkahnya dikecilkan supaya banyak apa? Banyak langkahnya. Ya, banyak langkah, asal jangan sampai terlambat, sampai ke masjid sudah bubar. Jangan sampai seperti itu ya. Agar langkah-langkahnya tambah banyak sehingga langkah kaki kanannya nambah pahala, langkah kaki kirinya menghapus dosa. Itu salah satu di antara keutamaan sholat berjamaah. Ya. Adapun kalau meninggalkan sholat berjamaah itu berbahaya. Bukan berbahaya di dunia, walaupun di dunianya ada sisi-sisi berbahayanya, aspek-aspek berbahayanya. Tapi terutama di akhirat. Pertama, meninggalkan sholat berjamaah, ciri utama adanya kemunafikan di dalam diri. Coba, orang yang tidak sholat berjamaah, itu pasti memiliki 3 sifat orang munafik. Kalau bicara dia, dusta. Kalau berjanji dia, ingkar. Kalau diamanati dia, khianat. Dan nampak ini pada perbuatan dia meninggalkan sholat berjamaah. Karena berat bagi dia sholat berjamaah. Berat secara psikis. Kalau secara fisik mah pasti enteng. Pasti ringan. Karena fisiknya masih kuat, staminanya masih bagus gitu ya. Tapi mentalnya nih, perasaannya berat untuk pergi ke masjid. Dan itu ciri kemunafikan. Dalam hadis, Rasul SAW bersabda, afqalus salawati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa walaqad hamamtu an amura bisalah fatuqamu thumma amuru rajulan fayusalli bin nas thumma antalaqa ma'i birijalin ma'ahum hazam minal hatab ila qawmin la yashhaduna sholah fa'ahriku alaihim buyutahum bin nar. Ini ancaman keras dari Nabi SAW. Kata beliau, sholat yang paling berat bagi munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini menunjukkan orang munafik untuk zuhur, asar, dan maghrib masih ke masjid. Masih sholat di masjid. Untuk zuhur, asar, dan maghrib. Tapi untuk isya dan subuh berat, itu yang paling berat. Sholat yang paling berat untuk dilakukan berjamaah bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Seandainya mereka mengetahui pahala dalam sholat isya dan sholat fajar, pasti mereka akan mendatangi sekalipun harus dengan merangkak, ngerondang, atau ngalangsud, bahasa Sunda namanya. Coba bayangkan, kalau ada orang yang kaya raya mengumumkan siapa yang hadir sholat berjamaah isya dan subuh di masjid akan diberi uang masing-masing 100.000 rupiah. Kira-kira ada yang datang enggak? Penuh itu masjid, sok. Bayangkan. Masjid agung saja, masjid raya saja enggak akan nampung itu. Padahal iming-iming cuma apa? 100.000. Mungkin sehari dua hari habis. Atau beberapa menit juga habis gitu ya. Bahkan seketika itu juga habis, langsung diberikan pulsa untuk kuota internet, habis 100.000. Nah, Allah menyembunyikan besarnya pahala bagi orang yang mendatangi sholat subuh dan sholat fajar. salat subuh, salat fajar dan salat isya. Mereka enggak tahu besarnya pahala dan keutamaan yang Allah simpan di sana. Seandainya mereka mengetahui, pasti akan datang sekalipun harus dengan merangkak. Bayangkan, kalau isya dan subuh ya hanya terasa berat oleh orang munafik. Hanya isya dan subuh. Zuhur, asar, maghrib mereka bisa berjamaah. Bagaimana kalau orang tidak berjamaah dalam seluruh sholat? Zuhurnya, asarnya, maghribnya pun tidak. Apalagi subuh dengan isya umpamanya. Ya, semuanya tidak, sholatnya di rumah. Maka ini tentu saja lebih buruk daripada yang tadi disebutkan. Lalu Nabi menyatakan, aku sangat mungkin disebut hamamtu. Hamamtu itu bercita-cita, berkeinginan dengan keinginan yang kuat. Aku ingin memerintahkan seseorang untuk memimpin sholat berjamaah di masjid dengan manusia. Aku sendiri pergi membawa beberapa orang yang memikul kayu bakar, mendatangi rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Mereka sholatnya di rumah. Lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Nabi mengancam membakar. Saking apanya? Saking kuatnya keharusan sholat berjamaah di masjid. Lalu kenapa Nabi tidak melakukannya? Kenapa Nabi Alaihissalam tidak membakar rumah orang-orang itu? Dalam riwayat lain, dan ini juga analisa para ulama, mereka menyatakan karena di rumah itu ada orang-orang yang tidak wajib berjamaah. Siapa? Wanita dan anak-anak. Seandainya tidak ada wanita dan anak-anak di sana, aku bakar rumah mereka. Agar mereka itu sholat berjamaah di masjid. Ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawat haitsu yunadi bihi yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda wa innahunna min sunanal huda. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah nanti sebagai seorang muslim? Karena kita maksudnya bertemu dengan Allah itu mati. Siapa orang yang mati dalam keadaan muslim? Sebab Allah dalam Al-Quran menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Siapa orang yang kelak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai muslim, hendaklah memelihara sholat yang lima waktu ini. Ketika mereka dipanggil, diseru dengan azan. Karena sungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunanal huda, sunnah-sunnah yang sesuai dengan petunjuk. Dan sholat yang lima waktu termasuk bagian dari sunnah-sunnah tadi. Walau taraktum sunnana nabiyikum ladhalaltum. Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, pasti kalian akan tersesat. Setelah itu berkata Abdullah bin Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'luman nifaq. Walaqad kana ar-rajulu yu'tabihi wa yuhadi bainar rajulaini hatta yuqama fis saf. Aku melihat kami para sahabat di zaman itu, ya, tidak ada satupun orang yang absen dari salat berjamaah kecuali dia orang munafik yang sudah diketahui kemunafikan. Saat itu di Madinah ada gembong munafik, ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu tokohnya munafik. Sudah diketahui semua orang, dia munafik. Dan beberapa pengikutnya ada diketahui itu. Semua orang tahu mereka munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada seorang pun yang absen dari sholat berjamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Ya. Nah, sampai Sahabat yang soleh ketika dipanggil sholat berjamaah, dia datang ke masjid dan ingin, dia agak telat, tapi ingin berada di dalam masjid, ingin berada di saf yang depan, dia sampai melangkahi beberapa orang di dalam masjid itu sampai oleh Nabi di stop. Hei kamu, duduk. Akhirnya dia duduk di tempat yang sudah ada di sana. Nah, itu sampai seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka jangan abaikan sholat berjamaah. Ya. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti zakat bagi orang yang sudah berkewajiban zakat. Dia hartanya sudah sampai pada nisab, terus sudah haul. Haul artinya harta itu sudah tersimpan selama 1 tahun. Wajib dia keluarkan zakat tersebut. Dan lebih utama apabila zakat tersebut dikeluarkan di bulan Ramadan. Karena ibadah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan melebihi besarnya pahala di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Inilah yang pertama. Perhatikan kewajiban-kewajiban. Kewajiban bagi kita itu enggak banyak. Pertama jelas rukun Islam. Rukun Islam juga tidak semuanya. Ya, hanya bagi orang yang mampu. Zakat tidak semua orang wajib. Haji juga tidak semua orang wajib. Paling hanya sholat dan saum. Syahadat yang pertama sudah. Sholat dan saum. Adapun zakat tidak semua orang wajib. Juga haji tidak semua orang wajib. Dan zakat serta haji hanya kalau zakat setahun sekali itu pun bagi yang berkemampuan. Kalau haji hanya seumur hidup sekali. Hanya 2 itu saja kewajiban. Sholat, saum. Ada beberapa amalan tertentu yang wajibnya situasional. Seperti kita ada di sana, ada orang kecelakaan dan kita mampu membantu, ya itu wajib membantu ya. Ada orang yang kelaparan, tidak punya makanan, kita punya makan, ya wajib itu membantu ya. Nah, tapi kalau yang tidak situasional, yang kewajibannya permanen, hanya sholat dan saum. Sholat 5 kali sehari. Saum hanya di bulan Ramadan yang wajibnya. Tidak begitu banyak. Tapi kewajiban yang sedikit ini banyak diabaikan oleh orang. Ya. Ini adab pertama. Lakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Kedua. Wa minal adabil wajibah ayyajtanibas shaimu jami'a ma haramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al. Di antara ke adab-adab yang wajib ditunaikan oleh orang yang saum adalah hendaklah menjauhi semua yang Allah haramkan dan semua yang diharamkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik berupa ucapan, perbuatan, atau bahkan pikiran. Hendaklah orang yang saum menjauhi dusta. Orang sekarang banyak berdusta tanpa disadari. Apa itu dusta? Dusta itu al-ikhbar bi khilafil waqi'. Memberikan kabar, memberikan berita atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kata orang Sunda mah nute aya dikieuna. Yang tidak terjadi diinformasikan itu dusta. Termasuk apa? Termasuk ngadongeng, bercerita tentang kisah-kisah fiktif, karangan semata-mata, itu berdusta. Sesuai dengan definisi dusta, al-ikhbar bima yukhaliful waqi. Memberikan informasi tentang sesuatu yang tidak ada di dalam kenyataannya. Itu bohong. Itu dusta. Sekarang kita berbicara ngadongeng tentang Sikabayan. Sikabayan real nyata atau sekedar mitos, sekedar dongeng? Dongengnya tidak ada dalam kenyataan. Kalau dahulu waktu saya kecil ada dongeng sakadang pecang jeng sakadang monyet. Apa sakadang teh? Seekor monyet dan seekor ai pecang dan bahasa Indonesia. Na? Kancil. Nah, kancil yang cerdik seperti itu ya. Kancil dan buaya seperti itu ya. Itu real nyata atau sekedar karangan? Karangan. Kita ceritakan. Sesuai enggak dengan kenyataan? Tidak. Itu dusta. Itu termasuk yang terlarang. Termasuk yang tidak boleh. Ya. Dan sebesar-besar kedustaan, kedustaan dengan dosa yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl 116-117. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian kedustaan. Ya, ini halal, ini haram untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan berbahagia. Itu hanya kesenangan yang sedikit, tapi bagi mereka akan ada azab yang sangat pedih. Berdusta atas nama Allah adalah berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu. Untuk membahas syariat Allah yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, perlu ilmu apa tidak? Ya perlu ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Al-Quran dan hadis. Harus menguasai bahasa Arab. Quran, hadis dalam bahasa Arab. Jangan mengandalkan terjemahan semata-mata. Dibaca buku terjemahan. Terjemahannya aja belum tentu benar. Belum tentu pas. Banyak salah, banyak keliru. Nah, terjemahan yang belum tentu benar ini kita baca, ditafsirkan lagi oleh otak kita, tambah bias. Biasnya tambah jauh dari yang sebenarnya. Dari kebenaran yang sebenarnya. Itu berbahaya. Untuk mengkaji Quran butuh ilmu tafsir. Ilmu tafsir sangat luas, tidak hanya satu macam saja, ya. Terus hadis juga, ilmu mustalahul hadis, dirayatul hadis, riwayatul hadis, dan seterusnya itu banyak, ya. Nah, itu butuh ilmu. Kalau orang tanpa ilmu apa-apa, bahasa Arab enggak bisa, tafsir enggak bisa, baca kitab enggak bisa, malah tajwid makhraj juga masih tersandung-sandung, sudah menyampaikan syariat Allah dengan otaknya. Akhirnya salah fatwa, ini halal padahal haram. Ini haram padahal halal. Ini sunnah padahal bid'ah. Ini bid'ah padahal sunnah. Keliru, itu berdusta atas nama Allah. Karena berbicara tentang syariat berarti berbicara tentang hukum yang Allah buat. Yang Allah tetapkan. Lalu kita menjelaskan dengan otak kita tanpa ilmu. Itu berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian juga berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta atas nama Rasul menyampaikan hadis palsu. Ini hadis Nabi. Padahal bukan. Atau ini hadis Nabi yang sahih. Padahal dhaif. Ya, banyak peribahasa dalam bahasa Arab dianggap hadis oleh orang yang tidak faham ilmu hadis. Contoh, pernah enggak kita mendengar utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu bukan hadis itu. Atau ada, pernah enggak kita mendengar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai masuk lubang lahat. Itu bukan hadis. Itu peribahasa dalam bahasa Arab. Mau benar mau salah isinya itu jangan dinisbatkan kepada Nabi. Jangan diaku-aku sebagai ucapan Nabi. Itu berdusta atas nama Nabi SAW. Pernah enggak kita mendengar ucapan yang menyatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Isinya bagus, tapi ini peribahasa, bukan ucapan Nabi SAW. Tidak boleh ini ucapan Nabi, itu berdusta atas nama Nabi SAW. Pernah enggak kita mendengar roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar? Qila wa mal jihadul akbar, qal jihadun nafas. Kita baru pulang dari perang kecil, dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanya apa jihad besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Pernah mendengar? Sering. Siapa yang menyampaikan? Para ustaz. Dikatakan ini hadis Nabi SAW. Padahal bukan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan ini ucapan Ibrahim bin Ablah yang kemudian diaku-aku sebagai ucapan Nabi. Nah ini berdusta atas nama Nabi SAW. Ini dosanya tidak kecil karena mengatasnamakan syariat. Nabi SAW mengancam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dalam neraka. La takdzibu alayya fa innal kadziba alayya laisa kal kadzibi ala ahadikum. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena berdusta atas namaku tidak sama dosanya dengan berdusta atas nama siapapun. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia harus bersiap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Diancam itu. Kalau kita berdusta atas nama orang lain, enggak akan dianggap sebagai rujukan hukum. Ya, kalau orang biasa kata si fulan begini, begini, begini, orang gak akan menganggap itu sumber hukum. Tapi kalau kata Nabi, berarti hadis. Dan Nabi berbicara melalui wahyu. Hadis juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang dibicarakannya itulah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Termasuk hadis. Beliau bersabda, kata beliau, utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang dimaksud yang semisal dengan Al-Quran itu hadis. Sudah diberi Al-Quran dan yang diberi semisal Al-Quran. Maksudnya hadis. Hadis juga wahyu. Karena hadis itu wahyu, dia jadi sumber hukum Al-Quran dan hadis. Dua sumber hukum utama di dalam ajaran Islam. Makanya berdusta atas nama Nabi SAW dalam bentuk menyampaikan hadis palsu atau hadis dhaif, dikira ini dari Nabi padahal bukan, itu sama dengan berdusta atas nama Nabi SAW dan terancam dengan ancaman siap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya bukan orang awam, tapi siapa? Kebanyakan para ustadz, para mubalig, para dai yang tidak hati-hati di dalam menyampaikan ceramahnya tanpa rujukan, tanpa referensi kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau menyampaikan hadis tidak dikemukakan apa siapa perawi hadis itu dalam kitab apa, sahih atau tidak. Yang penting bahasa Arab. Asal bahasa Arab ini hadis. Enggak bisa seperti itu, ya. Nabi SAW pun bersabda, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadhaba. Jauhi oleh kalian berdusta, karena sesungguhnya dusta itu menyeret pelakunya kepada perbuatan fujur. Fujur itu dosa. Dosa-dosa yang tadinya tidak pernah dilakukan, setelah berdusta dia jadi berani melakukan dosa-dosa tadi. Ya, jadi dusta itu pembuka seluruh keburukan. Begitu berdusta, tiba-tiba dia berani melakukan dosa-dosa lain yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Itu buruknya dusta itu. Dusta itu motivator untuk berbuat dosa-dosa lain yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Dusta itu menyeret pelakunya kepada perbuatan kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret pelakunya kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadzib. Tidak henti-hentinya seseorang berdusta dan membiasakan diri berdusta sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi dusta ini haram secara umum, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, apalagi di bulan Ramadan. Keharamannya lebih ditekankan. Siapa yang berdusta di dalam bulan Ramadan merusak saum yang dilakukannya. Saumnya tidak batal. Kalau umpama berdusta, alah batal ya terus makan, enggak boleh, haram. Jadi dua kali dia dosanya. Ya dosa berdustanya, ya dosa membatalkan saum tanpa uzur. Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di tengah-tengah ibadah tidak membatalkan ibadah itu. Ibadahnya tetap harus dilanjutkan, dia harus tobat saja dari dosanya tersebut. Tapi kalau tidak ditobati, dosa itu merusak nilai pahala dari ibadah yang sedang dilakukan. Jadi dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di tengah-tengah ibadah tidak membatalkan ibadah itu, tapi merusak. Bagaimana caranya agar tidak rusak? Cepat tobat. Ya, terkadang di dalam sholat kita berdusta, kita berdosa. Apa dosanya di dalam sholat? Banyak. Umpamanya melamun, ya. Ketika sholat dia malah membayangkan orang yang dia benci. Lalu dalam sholat ngatur rencana jahat untuk orang itu. Bukannya konsentrasi kepada bacaan, malah memikirkan aspek lain yang buruk. Itu hasutan setan. Ya, dosa tidak dosa. Batal enggak sholatnya? Enggak batal. Tapi merusak nilai sholat. Dia harus bertobat. Segera palingkan pikirannya, konsentrasi, fokus lagi kepada bacaan dan bertobat dari hal itu. Ya. Atau ketika sholat tiba-tiba ada unsur riya muncul. Di tengah-tengah sholat. Di awal sholat ikhlas. Di tengah sholat muncul riya. Karena ketika sholat kedengar ada orang datang dari batuknya, dari dehemnya. Oh ini calon mertua umpamanya. Lalu muncul riya, ya. Seketika. Dosa apa tidak? Dosa. Batal enggak sholatnya? Enggak batal. Rusak enggak nilai sholat? Rusak, tapi enggak batal. Terus gimana untuk memperbaikinya? Cepat palingkan lagi kepada bacaan yang dia baca dalam sholat. Fokus lagi, hayati bacaan, dan tobat dari hal tadi. Ya. Demikian juga dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di tengah-tengah saum tidak membatalkan sholatnya atau saumnya, tapi merusak. Bagaimana agar kerusakan tadi bisa diperbaiki? Cepat tobat dari dosa dan kemaksiatan yang tadi dilakukan. Dengan tobat, dosa tadi terhapus dan dia dapat pahala dari tobatnya. Dan tobat merupakan ibadah yang agung di sisi Allah. Ya, itu yang pertama yang wajib dijauhi selama saum, yaitu berdusta. Di luar saum wajib dijauhi, tapi di dalam saum lebih kuat lagi penekanan untuk dijauhi. Apalagikah yang wajib dijauhi? Nah, besok kita lanjutkan. Sekarang cukup sampai di sini saja dahulu kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Dadang atau Muzain yang ada di studio, di sini dulu ya, di sini dulu. Bapak-bapak dulu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang puasa. Iya. Misalnya dalam puasa, mulus setengahnya. Dan yang setengahnya hanya rusak. Apakah yang rusak ini menghapuskan pahala-pahala dosa yang mulus itu? Dan yang keduanya, misalnya puasa 29 hari mulus. Tiba-tiba ada yang satu kali batalnya malah disengaja. Itu berdosa. Apakah itu menghapuskan pahala-pahala puasa yang lain? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Bapak yang bertanya. Ada dua pertanyaan. Kalau sedang saum di suatu hari, dari fajar sampai asar, mulus. Setelah ba'da subuh ngaji, maksudnya ikut pengajian sebenarnya sampai syuruk, setelah syuruk, sholat syuruk. Setelah itu pulang ke rumah, tadarus di rumah gitu ya. Terus semua kegiatan yang dilakukannya itu sampai asar bagus. Ba'da asar, gapleh ngabuburit, tumpangan gitu ya. Sambil apa namanya ngerumpi sambil gapleh kan nggak diem di mulut sambil bergibah kepada orang lain sampai maghrib ya, mungkin itu contohnya ya Pak ya. Apakah ini merusak dari pagi sampai asar? Dari pagi sampai asar ibadah terus tuh ya, asar sampai maghrib malah berbuat dosa. Apa yang terjadi? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau seseorang melakukan ibadah dalam jangka waktu yang panjang ibadah terus, tapi di akhir kehidupan dia ditutup dengan keburukan. Itu namanya apa? Su'ul khatimah. Su'ul khatimahnya dia menunjukkan ibadah yang dia lakukan sebelumnya dalam masa yang panjang, dalam waktu yang lama, itu ditolak. Tidak diterima oleh Allah dan sebagai buktinya Allah tutup dia dengan su'ul khatimah. Kenapa tidak ditolak? Kenapa tidak diterima alias ditolak? Mungkin ada persyaratan diterimanya ibadah yang tidak terpenuhi. Kita sudah pernah bahas ada 4 syarat diterimanya ibadah. 2 diantaranya adalah syarat sahnya amalan. Yang kedua syarat sempurnanya amalan. 2 syarat sahnya amalan, pertama ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti contoh dari Nabi SAW. Satu saja di antara 2 ini tidak terpenuhi, apalagi 2-duanya tidak ada, ditolak ini ibadah. Umpamanya tidak ikhlas, riya. Ya. Ditolak ini ibadah. Atau ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, kecampuran bidah. Ini juga ditolak. Apalagi ya tidak ikhlas, ya juga tidak nyunnah. Maka dua-duanya ditolak. Ya. Yang kedua, 2 penyempurna amalan. Yang pertama adalah al-musara'ah. Al-musara'ah artinya bersegera dalam melakukan amalan, amal baik. Yang kedua bersungguh-sungguh, tidak ala kadarnya, tidak asal-asalan, tidak seadanya, tapi sesungguh-sungguhnya. Nah, ini 4 diterimanya syarat diterimanya ibadah. Nah, dan ini banyak teralami oleh orang, baik itu ibadah tersebut sepanjang hidup dari umpamanya sejak balig dia ibadah terus sampai 60 tahun, 70 tahun ibadah, pas setelah 70 tahun dia berhenti dari ibadah, melakukan dosa dan kemaksiatan, lalu hanya dalam beberapa bulan dia mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Mungkin hanya beberapa bulan, tapi 70 tahun sebelumnya dia ibadah. Dan itu ada teralami oleh beberapa orang. Pernah gak kita dengar nasib seorang rahib? Rahib ini ibadah terus, digoda oleh setan, tidak apa? Tidak tergoda. Sampai di akhir hayatnya tergoda oleh perempuan. dia berzina, terus membunuh perempuan itu, lalu dia akan dihukum mati. Datang setan, kamu mau selamat dari hukuman mati ini? Sujud ke saya sekarang. Nanti saya selamatkan. Orang itu sujud ke setan. Ya, setan tertawa. Inni bari'u mink, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas diri dari kamu. Udah ngagoda tadi namanya. Menipu, itu setan menipu. Aku berlepas diri dari kamu dan aku pun takut kepada Allah. Ketika sujud ke setan, maka hukuman mati dilaksanakan. Dia mati dalam keadaan kafir, sujud ke iblis. Oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, kamathali syaitan. إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah seperti setan ketika berkata kepada seseorang, kufurlah kamu. Ketika orang itu kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Ini rahib ini yang sepanjang hidupnya ibadah tapi di akhir kehidupannya itu mati dalam keadaan kafir. Nabi SAW menyatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha wal iyadhu billah. Ada orang laki-laki ataupun perempuan melakukan amalan-amalan ahli surga terus sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, tapi di akhir hayat dia belot. Dia berhenti dari ibadah. Dia melakukan perbuatan ahli neraka dan mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk neraka. Apa namanya itu? Su'ul khatimah. Ya. Nah, para ulama menganalisa kenapa ahli ibadah kok di akhir hayatnya su'ul khatimah. Seolah-olah Allah ini tidak adil. Masa orang ahli ibadah di akhir hayatnya tiba-tiba belot gitu ya, dibelotkan oleh Allah. Ini menyatakan mungkin selama ibadahnya itu ditolak. Karena mungkin pertama tidak ikhlas, yang kedua tidak mutaba'ah. Atau dua-duanya ditolak oleh Allah ibadahnya sebagai bukti nyata dalam pandangan manusia bahwa ibadah orang itu ditolak, orang itu diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Buruk di akhir hayatnya, ya. Ini juga sama, miniatur kehidupan. Satu hari itu miniatur kehidupan dalam kehidupan kita. Jadi dari subuh sampai asar ibadah terus, asar sampai maghrib maksiat. Berkata Imam Ibnu Rajab, innallaha idza taqabbala amala 'abdin wafaqahu lil a'malis sholihah. Kalau Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik, memberi hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah ibadah itu. Jadi tanda bahwa ibadah itu diterima oleh Allah, Allah beri hidayah untuk melakukan ibadah yang lainnya sampai akhir hayat. Sebaliknya, innallaha idza lam yataqabbal amala 'abdin. Kalau Allah tidak menerima amalan seorang hamba alias ditolak, maka Allah cabut hidayah ibadah dari orang itu. Orang itu berhenti dari ibadahnya dan dia belot menjadi berbuat maksiat. Jadi kalau amalan-amalan ibadah yang panjang ditutup dengan maksiat, itu sebagai tanda amal ibadah tadi itu ditolak. Kenapa? Mungkin ada unsur ya, ketidakikhlasan. Atau bukan ria ingin dipuji, tapi ibadahnya diniatkan untuk meraih dunia. Mudah-mudahan kalau saya rajin sholat jadi kaya. Mudah-mudahan kalau saya rajin tahajud jadi gampang rizkinya. Kalau enggak kaya, enggak gampang rizki, saya akan berhenti tahajudnya. Ngapain itu? Capek tahajud tapi enggak ada hasilnya. Karena dia sebut enggak ada hasilnya karena diniatkan murni untuk dunia. Itu syirik. Bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan pribadi dia di dunia. Maka ditolak, sebagai tanda ditolaknya nanti dia dicabut hidayah dari dirinya, berhenti dari ibadahnya, belot kepada kemaksiatan. Itu yang harus introspeksi, ya. Maka kalau di akhir waktu saumnya dari asar sampai maghrib dia bermaksiat, saumnya tidak batal tapi merusak. Ya. Demikian juga yang tadi umpamanya dari tanggal 1 sampai 29 saum terus mulus tidak batal. Hari terakhir harrehan. Apalagi hari terakhir sudah ibunya istrinya sudah bikin kue, ketupat gitu ya, sudah nyayur opor ayam gitu tah. Aduh kabita batal aja lah. Biar nanti aja di qadha. Taraweh capek gitu ya. Aduh leles tuur taraweh di Masjid Umar bin Khattab mah, yang ngantuknya tunduh gitu nya. Di akhir berhenti. Terus buka tanpa ada uzur hanya karena kabita oleh ketupat, oleh kue. Mendingat saya ningali kue teh gitu teh ya. Akhirnya buka tanpa uzur ya. Maka dia enggak boleh diqadha. Karena qadha itu harus orang yang enggak saum dengan ada uzur, baik sakit, safar gitu. Tapi ini enggak sakit, enggak safar, enggak ada uzur, maka itu tidak bisa diqadha. Dia wajib tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Wallahu a'lam. Silakan Muzain atau Dadang di studio. Ya, terima kasih Ustaz. Ada telepon Ustaz? Iya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kusim dengan bahasa Indonesia ya. Ini ada kejadian nyata. Seorang imam taraweh yang berasal dari masjid lain didatangkan ke masjid yang baru dia datangi. Mungkin di tempat asalnya yaitu melaksanakan taraweh 23 rakaat. Kemudian datang ke masjid yang baru ini, masyarakat sana itu 11 rakaat. Dia tidak banyak komentar, menjadi imam. Setelah melaksanakan tarawih 8 rakaat, dia mundur ke belakang, dan yang dikirinya 3 rakaat, diimami oleh masjid yang di sana, di tempat biasa itu. Kemudian dia ke belakang, imam yang baru itu di belakang dia melakukan sampai selesai rokaat yang biasa laksanakan oleh dia yaitu 23 rokaat. Jadi jamaah itu dilakukannya oleh imam asli orang sana yaitu ikhtir 3 rokaat. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah sholat kami itu yang jamaah di sana itu apa sah atau tidak? Dan bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fiik. Pertanyaannya, di suatu masjid dilaksanakan sholat pertama 8 rokaat. Setelah 8 rokaat itu imam berhenti memberi kesempatan kepada orang yang ingin 11 untuk sholat witir 3 rokaat. Setelah itu bagi yang mau 11 rokaat silakan pulang. Bagi yang mau berlanjut 23 terus berlanjut dengan imam yang kedua atau dengan imam itu juga gitu ya. Jadi ada yang 11 terus pulang, yang bagi yang ingin 23 berlanjut. Seperti itu ya. Kasusnya seperti itu. Apa boleh apa tidak? Iya, barakallahu fiik. Ini banyak terjadi di beberapa masjid. Dan ini tidak boleh menjadi penyebab bertengkarnya, bermusuhannya atau berpecah belahnya kaum muslimin gara-gara ini. Ya. Sudah kita terangkan bahwa Sholat malam, baik Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak dibatasi jumlah rakaat. Berdasarkan nas-nas hadis yang ada, makanya tak heran kalau para ulama zaman dahulu pun berbeda-beda dalam melakukan qiyam Ramadan. Ada yang 41 seperti Imam Malik, 36 taraweh, 5 witirnya, ya. Ada yang 23, ada juga yang 11, ada yang 21. Imam Syafi'i rahimahullah 21, Imam Ahmad 23, Imam Malik 41. Dan mereka saling mengetahui masing-masing, tapi tidak saling bertengkar satu sama lain. Kenapa? Karena hadis tentang qiyam Ramadan banyak, tidak hanya 1-2, jumlahnya juga berbeda-beda yang dilakukan oleh Nabi SAW yang menunjukkan tidak dibatasi jumlah rakaat. Sholat malam hanya dibatasi oleh waktu. Kalau waktu sudah habis, timbul fajar, selesai. Tidak boleh ada sholat lagi. Ya. Nah, makanya jangan ribut kalau ada orang yang 23, ada yang 11, ada yang 41, biarkan. Ada pendahulu kita yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau umpamanya orang berkeyakinan 11, lalu 11. Setelah itu pulang, lalu imam berlanjut baik dengan imam yang sama atau dengan imam yang lainnya. Berlanjut terus sampai 23. Ada sebagian jamaah yang pulang setelah 11, ada sebagian jamaah yang terus berlanjut sampai 23. Biarkan. Gak boleh kita menjadikan hal itu sebagai sebuah pertentangan selama mereka semua bertoleransi atas perbedaan pendapat. Kecuali, ada kecualinya nih, kalau di suatu masjid sepakat imamnya, jamaahnya fanatik dengan 11 umpamanya. Datang orang dari luar baru datang yang biasa 23, lalu dia memimpin 23, lalu ribut. Semua jamaah kan fanatik yang ke-11, lalu timbul permasalahan yang memadaratkan, maka si imam baru ini gak boleh begitu. Dia harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan di masjid tersebut. Ya. Lalu ribut umpamanya sampai, apalagi sampai berantem, maka tidak boleh. Maka si imam ini yang baru ini harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan di sana. Selama penyesuaian diri ini memang tidak menyimpang dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang 11 menyimpang gak dari sunnah Nabi SAW? Tidak. Maka yang 23... ya ikutlah yang ke-11 gitu ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Sebuah masjid 23 dan fanatik dengan hal. Lalu kita datang diperintahkan jadi imam. Kita biasa 11. Lalu begitu kita 11 salam, semuanya ribut. Ada yang menganggap tidak sah karena keawamannya gitu ya. Sampai menimbulkan madarat, maka enggak boleh. Dia harus 23. Ini juga terjadi di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Di sana di dua masjid itu 23. Tapi masjid-masjid lain di Mekah, masjid lain di Madinah itu 11. Kecuali Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu 23. Setelah 10 rakaat, setelah 10 rakaat, imam ini istirahat agak panjang. Ada orang yang menyempurnakan 11 lalu pulang. Ada yang nunggu sampai 23 selesai. Nanti setelah istirahat agak lama, baru dilanjutkan oleh imam kedua, ya. Dan ini banyak orang setelah 11 rakaat pulang ke hotelnya masing-masing gitu ya. Ada yang hanya 8 rakaat pulang, nanti pas imam witir di 3 rakaat yang terakhir datang lagi ikut witir bersama-sama imam. Ada yang seperti itu ya. Itu perbedaan yang memang dimaklumi ada pendahulunya dari zaman dahulu. Dari kalangan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah sejak dahulu dari generasi salafus soleh, gak boleh dipertengkarkan. Ya, toleranlah, ambillah yang kita anggap lebih kuat menurut kita, pegang teguh dan toleran kepada pendapat yang kita tidak ambil. Persatuan sama kaum muslimin jauh lebih penting daripada sekedar berfanatik terhadap perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Ada yang ingat nggak? ada dua pertanyaan tadi. Ceramah tarawih. Oh, ceramah tarawih. Ceramah tarawih kalau setiap malam diadakan, bahkan setiap tahun, sehingga orang beranggapan ceramah bagian dari tarawih, maka tidak boleh. Karena apa? Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah ada ceramah tarawih. Para sahabat juga tidak, para ulama zaman dahulu juga tidak pernah, ya, ceramah tarawih ini. Kalau umpamanya Nabi dan para sahabat tidak pernah, kenapa kita mengadakan? Tapi kalau sekali-sekali untuk menjelaskan hal yang memang perlu dijelaskan tanpa dirutinkan, maka boleh. Seperti Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Al-Ijabatul Bahiyah fi Masaili Ramadhaniyah menyatakan kalau sekali-sekali maka dibolehkan. Tapi kalau dirutinkan terus setiap malam, setiap tahun begitu, maka itu tidak boleh. Karena apa? Karena menambah-nambah, karena itu rutin sifatnya, menambah dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Dang. Halo, Ustaz. Ya. SMS, Ustaz. Ya. Dari pendengar dari pendengar Yogyakarta, pemirsa dari Yogyakarta, bagaimana jika seorang laki-laki meninggalkan berjamaah yang utama setelah iqomah dengan alasan nanti setelahnya juga bisa membuat sholat berjamaah lagi setelah sholat yang pertama di masjid, gimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Pemirsa lewat YouTube atau lewat Facebook di Yogyakarta, ya. Bagaimana kalau orang sengaja tidak ikut berjamaah dengan imam tetap dengan alasan nanti setelah itu bubar kita datang lagi kemudian membuat jamaah lagi yang kedua, ya. Kalau itu disengaja, sengaja, ya, apalagi dasarnya ketidaksukaan kepada imam. Saya enggak mau tuh berjamaah dengan imam itu, sebal gitu, ya. Karena ada urusan duniawi, urusan pribadi. Lalu sengaja, jangan lu berjamaah nanti aja, setelah itu bubar, salam, baru kita datang berjamaah lagi. Maka itu haram, tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Kedua, nah kalau tidak disengaja, karena kita terlambat, terlambat itu karena masih di perjalanan, atau umpamanya karena ada uzur, uzurnya umpamanya ngantri di WC-nya, wudunya, jadi karena ngantri, terlambat, imam sudah salam, lalu orang-orang baru berdatangan lagi. Boleh enggak membuat jamaah baru? Para ulama ikhtilaf. Sebagian membolehkan, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin. Ulama-ulama Najd membolehkan hal itu. Membolehkan membuat jamaah baru di satu masjid yang sama. Jamaah kedua. Berdasarkan hadis yang umum, sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Ya, berdasarkan hal itu, sebagian ulama membolehkan hal itu dilakukan. Pendapat kedua, tidak boleh. Tidak boleh ada jamaah kedua setelah imam tetap di masjid itu salam. Setelah salam, orang-orang yang berdatangan berikutnya walaupun banyakan harus sholat sendiri-sendiri. Tidak boleh sholat berjamaah. Berdasarkan satu athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau suatu saat datang terlambat ke masjid karena ada uzur. Bersama beliau ada beberapa orang. Dan begitu masuk ke masjid didapati imam sudah salam. Berkata Abdullah bin Mas'ud, sallu furada wa illa narji wa nusalli jama'iyan. Salatlah kalian masing-masing. Atau kalau enggak, yuk kita pulang ke rumah, kita salat berjamaah di rumah siapa aja. Kenapa Abdullah bin Mas'ud memahami demikian? Beliau memahami dari apa yang beliau lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak adanya jamaah kedua. Di dalam satu masjid yang di dalamnya ada imam, ada imam tetap, ya. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkannya ada jamaah kedua mengakibatkan orang lalai dari sholat berjamaah di awal waktu. Nanti karena keasikan kerja, karena keasikan ngobrol, setelah terdengar azan, lah tenanglah, nanti yang penting berjamaah. Nanti kita telat bareng-bareng 10 menit, setelah mereka salam, kita datang, kita bisa sholat berjamaah, tetap pahalanya dapat 27. Kan begitu nanti orang melalaikan. Akhirnya masjid tidak penuh di awal. Karena orang berpendapat nanti bisa berjamaah lagi, sama pahalanya dengan yang pertama. Itu berbahaya. Maka tidak boleh yang seperti itu, ya. Oleh karena itulah maka sebaiknya buruklah jamaah pertama untuk menghindari khilaf. Jadi kalau kita memburu jamaah pertama dengan imam tetap, maka semua ulama sepakat kita dapat sholat berjamaah di awal waktu bersama imam dengan pahala 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Adapun kalau kita membentuk jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya, sebagian ulama menyatakan itu tidak memperoleh sholat berjamaah yang syar'i. Karena yang dimaksud bahwa sholat berjamaah memperoleh 27 derajat daripada sholat sendirian, maksudnya jamaah pertama bersama imam tetap di masjid tersebut, bukan jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Bukan. Apalagi tadi dasarnya adalah karena ketidaksukaan kepada imam tetap. Oh, gak mau, janganlah, jangan. Akhirnya nanti ada dualisme di masjid itu dari kalangan jamaah, ya. Kelihatan ini orang enggak mau berjamaah dengan imam setempat nih, ya. Selalu datang telat, berbarengan, bikin jamaah baru. Wah, akhirnya muncul suudzon, muncul ketidakenakan. Dan ini merusak ukhuwah Islamiyah, merusak persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muslimin. Demikian, ya. Cukup dulu sampai di sini, Dadang, ditutup saja semua pertanyaan, dirapel untuk besok. Saya yakin banyak pertanyaan, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita akan teruskan esok hari di waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.